إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعه صلاه عيد الاضحى yang dimuliakan Allah azza wa jall. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selalu kita panjatkan puji syukur kita yang tidak terhingga dan kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mempertemukan kita di hari yang mulia ini, hari rayanya umat Islam, hari raya yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan barakah yang sangat banyak kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, gema suara takbir membahana di seluruh bumi Allah azza wa jal. Allah dimuliakan dengan kalimat takbir, Allah diagungkan dan ditauhidkan dengan kalimat tauhid, dan Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengan pujian yang tak terhingga dan tiada bandingnya dengan kalimat tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah maha besar, besar zatnya, besar kekuasaannya, dan besar pula ciptaan-ciptaannya. Allah telah menciptakan langit yang tujuh, bumi yang tujuh, matahari yang begitu panas dan besar. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan beserta semua yang ada di alam semesta ini. Semua itu adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau menggambarkan betapa besarnya makhluk ciptaan Allah azza wa jal. Beliau mengatakan, bainas sama'id dunya wallati taliha khamsumi'ati amin. Antara langit yang berada di dunia ini, yang berada di atas dunia ini, dan langit yang berada di atasnya, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan jarak tempuh. Wa baina kulli sama'in khamsumi'ati amin. Dan antara setiap langit dengan langit berikutnya, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama'is sabi'ah wal kursi. Dan antara langit ketujuh dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala, jaraknya adalah 500 amin, 500 tahun jarak tempuh. Wa bainal kursi wal ma', dan antara kursi dan air yang ada di atas, antara kursi dan air yang berada di atas kursi tersebut, jaraknya adalah 500 amin, 500 tahun perjalanan. Wal arsyu fawqal ma', dan arasy Allah berada tepat di atas air tersebut. Wallahu fawqal arsy, dan sementara Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy-Nya, la yakhfa syai'un min a'malikum, tidak ada sedikit pun yang terluputkan darinya amalan-amalan kalian. Disebutkan di dalam hadis yang lain dari Abi Dzar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal kursi fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahray falatin fil ar." Perbandingan antara kursi dan arasy Allah yang mana disitulah Allah Subhanahu wa taala berada, illa ka halqatin, tidaklah perbandingannya melainkan seperti sebuah gelang yang dilemparkan ke tanah padang pasir yang sangat luas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya sebesar apapun makhluk-makhluk tadi, semuanya nanti, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, semuanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatwillahu as-samawati yawmal qiyamah, thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna, thumma yaqul anal malik aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun." Allah Subhanahu wa taala melipat langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala melipat semua langit pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggamnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayalah penguasa, akulah penguasa. Di manakah orang-orang yang sombong? Di manakah orang-orang yang angkuh?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat bumi. Melipat tujuh bumi, kemudian menggenggamnya dengan tangan kirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anal Malik, sayalah penguasa. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun? Di manakah orang-orang yang sombong? Di manakah orang-orang yang angkuh?" Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan semakna, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Tidaklah mereka menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya, padahal pada hari kiamat nanti bumi semuanya berada di dalam genggaman Allah, begitu pula langit semuanya matwiyatun biyaminih, terlipat dan tergenggam di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah dan maha agung dari kesyirikan yang diperbuat oleh hamba-hambanya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari rayanya umat Islam, sehingga oleh karena itu umat Islam mengumandangkan suara takbir Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Innal likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna." Sesungguhnya setiap umat memiliki hari raya dan inilah hari raya kita. Di antara hari raya umat Islam adalah hari raya Idul Adha, sehingga sudah merupakan sebuah keharusan bagi kita semua untuk menyambut hari raya ini dengan rasa syukur dan penuh kegembiraan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, karena saat-saat ini adalah saat-saat atau hari-hari yang besar. Terlebih kita berada pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah, yang mana pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah padanya terdapat, disyariatkan padanya induk-induk ibadah, mulai dari salat, puasa, mulai dari sedekah dan kurban, yang mana itu adalah induk-induk ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang dilaksanakan dan diamalkan pada hari-hari ini memiliki keutamaan yang khusus yang tidak dimiliki pada hari-hari selainnya. Sehingga oleh karena itu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada dari hari yang lain yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai olehnya amalan-amalan yang dilakukan padanya melebihi dari hari-hari yang lain daripada hari-hari daripada hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan fa'aktsiru fihinna at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid, maka perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir, dan perbanyaklah tahmid untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ibadah apa saja yang kita selesaikan dengan baik itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua agar kita selalu memohon pertolongan kepada Allah, memohon taufik agar kita dimudahkan untuk beramal saleh, agar kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Dalam salah satu ayat yang sering kita baca di dalam salat-salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Sehingga oleh karena itu setiap ibadah yang kita kerjakan tidak lepas dari pertolongan Allah. Sehingga oleh karena itu harus dan wajib bagi kita semua untuk selalu memohon pertolongan dan taufik dari Allah untuk menjalankan ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin, ibadah Idul Kurban yang sesaat lagi akan kita laksanakan adalah momen bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walaki yanalhu taqwa minkum." Tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging yang kalian kurbankan, darah-darah yang kalian tumpahkan pada ibadatul kurban, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian ketika mengamalkan ibadah tersebut. Sehingga oleh karena itu ketika seseorang pada proses melakukan ibadatul kurban, ketika dia mengorbankan hartanya berupa hewan ternak yang dia sembelih dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia telah mentauhidkan Allah dengan memuliakannya dengan mengamalkan ibadah az-zabh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan firman Allah, "Fasalli li rabbika wanhar," maka tegakkanlah salat untuk Allah dan melakukanlah sesembelihan. "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin," sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidup dan matiku, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ibadah kurban, begitu pula pada ibadah manasik haji, mulai dari awal hingga akhirnya tidak lepas dan selalu kita mengingat dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang telah diutus, yang pernah diutus oleh Allah Azza wa Jal, yang disebut sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai panutan bagi seluruh umat manusia. Sesungguhnya sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah seorang pemimpin yang qanitan, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Hanifan, yang mana memiliki keyakinan dan akidah yang lurus, dan beliau tidak pernah melakukan kesyirikan. Sehingga pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabiullah Ibrahim dengan sifat-sifat yang agung, dengan sifat-sifat yang mulia, yang mana sifat-sifat ini menunjukkan bahwa beliau telah sampai pada puncak dalam melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai panutan bagi seluruh umat manusia, terutama dalam permasalahan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan perkara yang sangat penting. Merupakan pondasi dasar dalam keimanan seseorang, dan bahkan tauhid adalah tujuan penciptaan dari umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk merealisasikan tujuan yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada setiap umat agar mengajarkan kepada umat ini bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana setiap rasul tersebut mengatakan, "Wa'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah at-taghut." Apa itu taghut? Para ulama mengatakan, "Kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin." Setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah taghut, yang mana dia ridho pada peribadatan yang diberikan kepadanya. Begitu pula Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Kullu ma tajawazal had." Setiap manusia yang telah melampaui batasnya sebagai seorang hamba, batasnya sebagai seorang makhluk ciptaan Allah, dia lampaui, baik dia seorang pemimpin yang dia memerintahkan kepada kemungkaran, atau seorang yang diikuti, atau seorang yang diibadahi, maka dia adalah taghut. Maka dia adalah taghut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhinya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan dia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menjaminnya dengan surga, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menghindarkannya dari annar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan kesyirikan walaupun hanya sekali dan dia belum bertaubat, maka dia akan masuk ke dalam an-nar dan dia akan kekal di dalamnya, wal'iyadu billah. Bahkan seluruh amalannya tertolak dan dibatalkan oleh Allah Azza wa Jal. Lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Sungguh apabila engkau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalanmu akan tertolak dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi." Dan ketahuilah bahwasanya perkara yang sangat Allah larang pada hamba-hambanya adalah perkara syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik baik di dalam ucapan berupa zikir dan doa, atau syirik dalam amalan-amalan hati berupa tawakal, raja dan khauf, atau syirik dalam bentuk amalan anggota tubuh dari ziaratul kubur, az-zabah, melakukan sesembelihan dan salat, semuanya harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diperuntukkan kepada selain Allah, maka inilah perbuatan syirik, yang mana perbuatan ini adalah dosa besar, kezaliman yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan yang dilakukan terhadapnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah menyadari bahwa kesyirikan merupakan dosa yang besar, merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, kita harus mengkhawatirkan diri-diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman dan sahabat-sahabat kita. Khawatir agar kita tidak terjatuh di dalam kesyirikan, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan dirinya dan anak keturunannya dari perbuatan syirik, padahal beliau adalah seorang nabi, padahal beliau adalah Khalil Rahman, kekasih Allah Azza wa Jal. Allah menyebutkan di dalam sebuah ayat yang mana Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada asnam. Sehingga oleh karena itu, apabila Nabiullah Ibrahim saja merasa khawatir dari perbuatan syirik, maka lebih-lebih kita, jangan sampai dari kita ada seorang yang merasa aman dari perbuatan syirik, seorang yang merasa aman dari kesesatan dan terjatuh dari perbuatan syirik, padahal Nabiullah Ibrahim mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan anak keturunannya, sehingga dia memohon permohonan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Begitu pula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa yang warid dari beliau, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang saya kerjakan dalam keadaan saya mengetahuinya, dan saya meminta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang saya kerjakan dalam keadaan saya tidak menyadarinya. Sehingga oleh karena itu, salah seorang ulama tabi'in mengatakan, yaitu Ibrahim At-Taimi, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim, maka siapakah yang merasa aman dari kesesatan, dari bencana, setelah Nabiullah Ibrahim merasa tidak aman dari kesyirikan dan perbuatan syirik. Ibadallah ma'asyiral muslimin, tentu kalau hanya sebatas rasa takut tanpa adanya upaya, maka itu tidak cukup. Maka perlu cara-cara, perlu cara-cara agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Dan yang paling utama adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, yaitu dengan kita berupaya untuk belajar, mempelajari ilmu syariat ini, mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang kesyirikan-kesyirikan, agar kita menghindar darinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, kanan nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, tentang keutamaan-keutamaan pada amalan. Akan tetapi, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, makhafatan aku amin. Saya karena saya khawatir terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Sehingga oleh karena itu disebutkan di dalam sebuah syair, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk melaksanakannya, akan tetapi agar saya menghindar darinya. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fih. Dan barang siapa yang tidak mengenal kejelekan dan tidak bisa membedakan antara kejelekan dan kebaikan, maka dikhawatirkan dia terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Ibadallah ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Salah satu contoh dari jenis ibadah yang banyak diselewengkan oleh sebagian kaum muslimin adalah at-tawassul bil amwat, bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal, yaitu menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam doa dan permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menyebut nama-nama wali, nama-nama kiai yang dia agungkan, atau nama-nama habaib yang dia muliakan, atau dia langsung mendatangi kuburannya dan memohon pertolongan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa dengan menyebut nama-nama wali tersebut, atau mendatangi kuburan-kuburan wali tersebut dan memohon doa di sisi kuburan tersebut, dia menganggap bahwa doanya lebih diterima dan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang-orang biasa sehingga butuh orang-orang tertentu, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan perbuatan yang tidak benar, merupakan perbuatan syirik dan bahkan sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh kufar Quraisy pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diminta oleh Nabi Muhammad agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah beribadah kepada mereka, akan tetapi kami menjadikan mereka agar mereka ini lebih dekat, agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat pun tidak pernah melakukan hal demikian. Bahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka tidak pernah mendatangi kuburan Nabi Muhammad untuk berdoa di sisi kuburan tersebut dengan anggapan bahwa doa di sisi kuburan Nabi Muhammad diterima, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa-doa mereka, mereka tidak bertawassul dengan Nabi Muhammad yang sudah meninggal. Dan bahkan ketika terjadi kemarau yang panjang, Umar bin Khattab melakukan salat al-istisqa yang mana di dalam doanya beliau mengatakan, "Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina." Wahai Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan nabimu. "Wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina faskina." Dan sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu yaitu Abbas yang masih hidup. Maka oleh karena itu turunkanlah hujan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala perbuatan-perbuatan syirik dan mengajarkan kepada kita tauhid dan mengokohkan akidah-akidah kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin al-mustad'afin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi Burma. Allahumma inna nashku ilayka da'fana faj'al lana quwwatan fi dinina wa dunyana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.